القارعة Hari kiamat. Mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. وتكون الجبال كالعهن المنفوش dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan فأما من ثقلت موازينه maka ada pun orang yang berat timbangan kebaikannya فهو في عيشة راضية maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah. Yaitu api yang sangat panas.